Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masayikh, para kiai, para alim ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, dalah Pak Kapolsek TNI Polri yang saya hormati, sahabat-sahabat banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah ngesor wit pelem rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged sarengan rawuh wonten pengaosan dalam rangka halal bil halal. Madrasah diniyah takmiliyah Mafatil Huda dan Raudatul Atfal Muslimat NU. Ingkang mapan wonten ndasmu minggir ora ketok iki. Desa Mbajang, Kecamatan Melarak, Ponorogo. Alhamdulillah rabbil alamin, kula nembe dugi saking Changhua, Taipei, Taiwan. Mila baju kula kaya vampir to. Ka ya hanyalah padake rupamu. Napa, Bu? Berarti matane jenengan mboten katarak nggih. Engkang alhamdulillah rabbil alamin wonten dalu menika kula panjenengan sami dipun paringi enteng kali Gusti Allah saged sesarengan ngumpul teng acara ingkang sae, kumpul teng panggonan ingkang sae, insyaallah ketemu kali tiang-tiang ingkang sae. Kula yakin rampung pengajian insyaallah menghasilkan sesuatu ingkang sae. Senajan to suara mik kula dek kurang sae. Kirang maksimal. Lah ya masa aku wong lanang kon delok wong lanang iki lak ya ora. Dek wong gedene sak mono. Iki sone iki kepiye to iki? Kok saya rusak sesuk. Iki bener e. Oh ning kono iki ya ana wong to masyaallah. Oh alah. Nggih ngapunten nggih teng mriku peteng nggih. Soale panitiane anggarane cekak. Cek. Iki jane sound mung gede kan. Mong operatore kurang profesional. Apa diwalik aku ngeson kowe ngaji ning kene, ayo. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jalan kebaikan dan jalan hidayah seseorang itu tidak ada yang pernah tahu. Saya secara pribadi tidak pernah mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena selama ini saya dakwah sudah dengan orang Islam. Walaupun komunitas dan tempat dakwah yang saya ambil itu berbeda dengan kiai yang lain, tapi mayoritas yang ketemu saya niku wong Islam. Kalau toh kemudian ada orang non Islam pengen mlebu Islam niku mboten mergo kula, tapi mergo hidayah. Kados wau dalu kula nembe landing saking Taipei dicegat kali kanca-kanca NU Cikarang. Begitu kula munggah panggung ngaji, ada seorang pemuda naik panggung. Yang dia mengatakan apa? Pak Kiai, izinkan saya malam hari ini masuk ke dalam agama Islam. Saya tanya, kamu kenal saya dari mana? Dari YouTube, dari Instagram. Kula dalu niki pengen jenengan tuntun kula maca dua kalimat syahadat. Begitu banyak orang yang mencari Islam, suwe-suwe mikir modar, saudara-saudara. Wah, parah ini. Kita orang dibayar ini. Apa sumbangan? Cek. Lah remuk suwe-suwe iki kepiye ta iki? Kula ki awake kesel suarane entek, matane ngantuk. Malah ketemu tukang son pekoki. Ayo dandani Kang. Muga-muga sok sonmu paling gede. sa RT. Cek cek. Kita enggak pernah tahu jalan hidayah. Contohnya nopo, lawang Kanjeng Nabi niku ngusahake hidayah kagem pamane. Sak sedone pamane Kanjeng Nabi niku ya ora iso mlebu Islam. Soale nopo? Hidayah niku prerogatife Allah, mboten prerogatife Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi nangis, Allah dawuh innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kula sesuk niki tanggal 20 Juli ada satu keluarga dari Jerman DM saya di Instagram, Gus Miftah tolong saya dibantu untuk membaca dua kalimat syahadat. Sekeluarga dari Jerman, saya suruh datang besok tanggal 20 Juli pas pengajian rutin di pondok. Saya tidak pernah ajak-ajak, tetapi nyuwun sewu, wong-wong niku wau seneng dengan apa yang saya lakukan, sehingga tanpa paksaan mereka menyatakan masuk Islam. Apakah saya pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam? Tidak, bahkan seminggu sak derenge syahadat, Deddy Corbuzier ngomong kali kula, Gus, saya mantap masuk Islam, tolong saya dibimbing. Jawaban saya apa? Jangan, gak usah kamu masuk Islam. Kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Apa padake gampang, abot. Dia kemudian ngeyel, aku wis mantep. Saya bilang, sudah kamu cari kiai lain saja. Kan banyak pasti orang-orang yang pengen ngajak kamu membaca syahadat. Saya ditunjukkan WA-nya, saya ditunjukkan DM di Instagram-nya. Begitu banyak ustadz-ustadz dari semua golongan WA kepada beliaunya. Yuk Islam melalui kami, yuk Islam melalui kami. Yuk kamu tuntun saya, tuntun syahadat dan lain sebagainya. Waktu itu dia bertanya sama saya begini, saya harus bagaimana Gus? Inilah kemudian yang saya jawab yang hari ini viral di media massa. Apa saya sampaikan kepada beliau? Besok wajah, kalau memang kamu benar masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya ini keras, maka Islammu akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya ini Islam yang penuh dengan kemarahan, maka besok Islammu akan menjadi Islam yang suka marah-marah. Kalau pintu masuknya tukang sone pekok, cek cek, santai bro santai, tarik nafas, nguyuh dhisik, aja grogi. Wah, gendruwone teko. Kalau pintu masuknya degan, wayai wayai. Pak Kapolsek besok pagi ngaji di Polres ya. Besok ada undangan di Polres. Rupamu mesake ngopo ya? Santai wae, Bro. Jan, iki ngopo sone iki, Jan? Ngaji mung dilit celak gamte inggon kok malah ngangung-ngangung. Lagu nyawange wis kelempoken. Wong panitia iki tak kandhani, bangsa-bangsa ngoten iki Gus Miftah niku mboten ngombe. Bangsa Fanta, Sprite, Coca-Cola, Fanta, soft drink, soft tech niku mboten. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bilang sama dia, saya ulangi, besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung dari mana pintu masuknya. Kalau pintu masuknya lebay, maka Islammu lebay. Tapi kalau pintu masuknya menyenangkan, maka Islammu menjadi menyenangkan. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Marah. Karena hari ini banyak justru wujud bangsa Indonesia ini kelihatan tidak bagus, itu justru karena ulamanya. Sebenarnya tepatnya bukan karena ulamanya, orang yang sok ngulama. Tetangga saya itu berencana besok tanggal 28 berangkat ke Jakarta. Katanya apa? Mau jihad. menjelang putusan MK, Mahkamah Konstitusi hasil pilihan presiden. Kamu mau kemana? Saya ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jihad. Membela apa? Pak Prabowo. Ya Allah. Jihad kok membela Prabowo? Gila ya pekok banget aku. Kalau jihad membela agama Allah, mati, masuk surga. Kalau jihad membela Prabowo, mati, masuk Gerindra. Ini kan, mohon maaf, pintu masuknya jadi enggak asik. Lah orang-orang seperti ini buahnya yang mendekati Deddy Corbuzier. Ayo masuk Islam bersama kami. Waduh bro, aku ora mbayangke. Apa Gus? Kue lak nganti mlebu Islam dengan orang-orang yang keras, aku ora mbayangke Deddy Corbuzier nganggo katok congklang. Ya Allah, lah ora pantas banget aku. Wis botak, katoke congklang, jenggotan, ngerti? Batuke ireng loro. Kelompok RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, cara wong melara Alkacong, aliran katok congklang. Saya kemudian mengatakan itu, kan ini aneh. Diajak ke Jakarta, jihad membela orang. Kalau Bapak Ibu pengen jihad, mempertahankan kemuliaan keluarga, itu jihad. Kemarin TKI di Taiwan saya bilang, kamu kerja di sini niatnya menafkahi anak istri di rumah, itu jihad. Istrimu mau direbut orang, kamu pertahankan, kamu mati, itu jihad. Hartamu mau dirampok oleh orang, kamu pertahankan, itu jihad. Tapi lah jomblo mempertahankan pacar, itu bukan jihad. Jomblo mempertahankan pacar. Mula gue saiki aja kesuwen jomblomu ketemu cah wedok langsung mau kandani. Kerja tak rewangi, duit tak celengi, salat tak mempengi. Salat tak mempengi. Tahun iki kowe salat tak imami. Ngono. Oh, wani. Rupa 2019 kok tetep mung. Halah-halah. Mungge nguyuh tok iki apa. Makanya kalau kemudian ada yang bertanya, kenapa kemudian dia tertarik dengan Islamnya Gus Miftah? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, penuh dengan keramahan, bukan dengan kemarahan. Sampai dia curhat ditanya sama Ustadz Yusuf Mansur ketika ketemu di tempatnya Kiai Ma'ruf Amin. Mas Deddy Corbuzier, sebenarnya apa sih yang kemudian membuat Mas Deddy itu tertarik masuk Islam melalui Gus Miftah? Apa jawaban Deddy Corbuzier kepada Ustadz Yusuf Mansur? Bagaimana hati saya tidak terenyuh? Kenapa Mister? Bulan puasa kemarin Gus Miftah datang ke rumah saya dalam keadaan puasa dan membawakan makanan. Sampai rumah saya dikasih makanan karena tahu saya tidak puasa. Bagaimana kemudian saya tidak tertarik dengan model seperti ini? Padahal di luar sana banyak orang yang marah gara-gara warung makan buka di siang hari. Sementara Gus Miftah justru membawakan saya makanan. Di tempat-tempat lain orang teriak takbir Allahu Akbar untuk menutup rumah makanan, rumah makan. Sampai kemudian Deddy tanya sama saya begini, Gus, apa benar fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Karena kayak di Tasikmalaya kemarin, takbir Allahu Akbar untuk nutup rumah makan. Seremeh itu kalimat takbir digunakan. Quran hanya digunakan untuk menutup kepala dengan menyatakan sumpah debus, sumpah mubahalah. Seremeh itu Quran digunakan. Padahal apa? Islam itu ajaran yang husnul khuluqi. Islam itu ajaran yang penuh dengan peradaban, yang menonjolkan akhlak, yang menonjolkan anggah ungguh, yang menonjolkan apa? Sopan santun. Maka saya datang ke rumah dia, saya bawa nasi bungkus, saya bawa makanan macam-macam. Bro, kamu enggak puasa toh? Yuk kamu makan. Dan ternyata Bapak Ibu, yang sekecil itu dilihat oleh orang yang super cerdas seperti dia. Dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Lah otakmu ra nyandak ngene iki ra nyandak. Ini bagi saya luar biasa. Toleransi yang kamu ajarkan kepada saya menurut dia luar biasa. Sampai akhirnya kemudian ada permintaan, ya udah Islamnya Deddy Corbuzier disiarkan hitam putih saja. Itu banyak yang minta. Akhirnya dia bilang sama saya, itu riak enggak Gus, pamer apa enggak? Enggak. Kalau memang niatnya syiar, enggak ada masalah. Kalau memang niatnya untuk dakwah, tidak ada masalah. tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena terbentur dengan regulasi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang tidak boleh mensiarkan konten pindah agama di media televisi. Itu orang sudah nyinyir, Deddy Corbuzier pengen masuk Islam hanya mencari popularitas. Saya bilang, Deddy itu kurang populer apa? Dia itu mentalis pesulap terbaik di Amerika pada waktunya. Jadi yang kenal dengan Deddy itu tidak hanya orang Indonesia, orang Amerika itu kenal dengan Deddy Corbuzier. Makanya ketika dia menyatakan masuk Islam, kenapa menjadi geger? Karena tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tapi juga berpengaruh di dunia. Saya ditelepon sama wartawan luar negeri, apa rahasianya sehingga Anda bisa mengislamkan Deddy Corbuzier? Ya saya bilang, karena saya mau berbagi rambut dengan dia. Karena hari ini Deddy pusing, ada tawaran bintang iklan sampo. Sementara enggak punya rambut. Sengaya lagi wartawan, Gus, tolong sampaikan kepada kami, Deddy Corbuzier itu sunat apa belum? Caranya gimana? Tolong Gus Miftah lihat. Kebayang enggak sih? Gitu. Orang 200 meter badannya keker, tak buka katoknya moro-moro mak tungul ini lah. Alah kayak tukang soneku, ya mong cilik gitu. Itu. Maka saya hanya berharap semua jamaah yang menyaksikan keislaman Deddy Corbuzier, gak usah dibully, gak usah dicaci maki, gak usah dihujat, gak usah dihina. Sudah sholat, itu sholat saya latih cuma 3 menit. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, ajudan Kiai Ma'ruf telepon saya, Gus, mau gak Deddy Corbuzier diajak sholat Pak Kiai Imam Ma'ruf, Pak Kiai Ma'ruf amin, diimami oleh Pak Kiai Ma'ruf. Saya bilang sama beliaunya, gelem ra bro? Waduh, kan belum latihan. Akhirnya saya praktek sholat di hadapan Deddy Corbuzier cuma 2-3 menit. Gerakan-gerakan intinya tok. Saya bilang, gampang. Imamnya ngadek, kue ngadek. Imamnya rukuk, kue rukuk. Imamnya sujud, kue sujud. Untung gak terjadi dengan seperti yang diceritakan oleh almarhum Gus Dur. Gus Dur juga pernah mengislamkan orang Cina. Cinane takon, kulo pengen melu sholat carane pripun? Pokoknya sak pola-pola imam, kue melu, oke. Akhirnya leres, Pak. Imamnya ngadek, cinane melu ngadek. Imamnya rukuk, cinane melu rukuk. Imamnya sujud, cinane melu sujud. Delalah. Pas sujud niku imame sikile loro ra iso ditekuk. Akhire mancal memburi gerondase Cina niku. Dier. Cinane mikir, "Oh, alah dene wong salat ki pancal-pancalan." Akhire Cinane mancal ndase mburine. Sing dipancal misuh diancuk ngono. Akhire begitu rakaat kedua, sing dipancal sirahe kali Cina niki ora mbatin. Jarine wong Cina ki ra sunat. Dirogoh sarunge, Pak. Lah begitu dirogoh Cina ini lak mikir, oh wong sholat pi rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarungi imami, iya. Aku ingin batin, lak nganti ngono lak pakai Ma'ruf dirogoh sarungi lak cilokoh ya aku. Akhirnya saya bilang, sudah kamu nanti sholatnya di samping saya. Makanya kalau bapak ibu lihat video yang beredar itu, ketika saya takbiratul ikhram, si Deddy Corbuzier, saya jawil. Karena dia belum tahu. Takbir, akhirnya ngono tuh. Daripada saya sudah takbir malah dia tanya, "Iki piye, Bro?" Lah piye lah cilokok aku malah. Karena waktu saya sudah mau takbir, dia masih begini, bingung apa yang harus dia lakukan. Saya berdiri, mata kamu menunduk. Apalagi nyuwun saya pas salat niku di depan ratusan wartawan dengan kameranya mensorotkan kameranya ke kita. Nyorot ngaten iki, ngomong, "Matamu aja ndelok ning ngarep. Kowe engko dikritik meneh." Terus piye? "Matamu nunduk." Oke, okay. Begitu kula ajeng takbir, Allah tak delok malah bingung kae. Allah. Yang menjadi soal apa? Begitu mau sholat, dia ternyata sudah tahu apa itu wudu. Bro, wudune kepiye? Gampang. Saya ajak dia masuk ke kamar mandi, saya wudu duluan, saya suruh dia lihat. Kamu lihat saya. Oke. Okay. Begitu selesai paham? Enggak. Karena memang keadaan Kiai Ma'ruf waktunya enggak banyak, dan saya berjanji sama Deddy Corbuzier saya temukan minimal 3 ulama NU. Satu, rencana saya temukan dengan Pak Kiai Said, 2 Pak Kiai Ma'ruf, satunya lagi Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan memang atas izin Allah, luar biasa, begitu saya landing di Soekarno-Hatta, saya mau keluar, ternyata Pak Said Agil Sirot mau berangkat ke Semarang dan akhirnya ketemu di situ. Jadi sehari itu langsung ketemu ulama, dua ulama besar, Kiai Ma'ruf sama Kiai Said. Besok tanggal 19 Juli dia mau saya ajak ke rumahnya Habib Lutfi Kanju Solawat. Saya pengen mengajarkan kepada Deddy Corbuzier Mahalul Qiyam. Iya, kiyagah tapi. Begitu Deddy Corbuzier, Mahalul Qiyam bro, biar gue ngadek. Ya Nabi Salam, opera gagah. Itulah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Kalau saya harus marah-marah dengan dia selamanya, dia gak akan masuk Islam. Betul bu? Sampai akhirnya dia bertanya kepada saya, tolong jawab, Gus, saya pengen tahu konsep imannya orang Islam itu seperti apa. Saya mohon maaf bu, kalau saya itu suruh ngandani orang beragama lain, saya gak mau kecuali dia minta. Kecuali dia minta. Kayak orang Jerman yang besok mau datang itu benci banget dengan Islam. Sampai akhirnya saya mengatakan kepada dia, saya tidak mau berbicara konsep ketuhanan. Karena kalau kita berbicara konsep ketuhanan, soalnya memang dalam forum diskusi dan forum debat, mafi muskilah, gak ada masalah. Tetapi kalau di dalam pengajian, saya gak akan mungkin mengatakan itu. Karena apapun itu, Islam mengakui kul wallahu ahad, allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sementara konsep minhum beda dengan kita. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, agama itu untuk diamalkan, untuk diyakini, bukan untuk diperdebatkan. Kalau debat soal agama, gak akan selesai. Apalagi dalam konteks Pancasila. Ya sudah, orang Indonesia hari ini harus paham. Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan kesemua agama itu berhak menjalankan agamanya dengan baik dan nyaman, tanpa boleh mendapatkan tekanan dari siapapun dan dari manapun. Saya bilang seperti itu, kenapa? Karena ini adalah Pancasila. Maka ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, apakah Gus Miftah sepakat dengan paham khilafah? Apakah paham dengan sepakat dengan syariat Islam? Saya jawab, saya tidak sepakat dengan paham khilafah. Saya tidak setuju dengan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena walaupun Indonesia bukan negara khilafah, bukan negara syariat Islam, tapi Indonesia sudah sangat islami. Kenapa mboten, Bu? Orang di mana-mana adzan, enggak ada yang melarang. Pengajian ning dalan ra nganggo tenda, ora ono sing larang. Sone bosok, yo ora apa-apa. Siapa yang bilang tidak islami? Islami. Ulama dihormati, buktinya apa? Ulama dijadikan wakil presiden. Bagaimana kemudian negara tidak menghormati ulama? Saya diprotes sama orang-orang itu. Siapa bilang ulama dihormati? Buktinya kemarin demo 411, ulama ditembaki. Aku yang jawab, ya gobloknya dewe ulama kok demo. Tugasnya ulama kuwi ngaji ora demo. Nggih napa mboten? Ulama kok provokator. Gitu, kan aneh. Begitu dakwai nopo, para kaum monaslimin rahimakumullah. Mboten muslimin, monaslimin. Karena mereka mengajarkan wukufnya di Monas, tawafnya di Gelora Bung Karno, lempar jumrohnya di Bawaslu, tahalulnya di Mabes Polri, subhanallah. Jos. Tapi Pak Kaposek, saya hormat dengan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu luar biasa. Dilempari batu, subhanallah. Yang masuk ambulan, batunya. Sekti. Ketoknya polisi ini podo karo banser. Bareng untal gotri ketoknya. Maka Islam yang seperti ini yang harus kita kembangkan. Islam yang tidak pernah memaksa. Islam tanpa paksaan. Sehingga apa? Akhlak kita akan dilihat oleh orang lain. Akhirnya jadi mengenangkan. This is so beautiful. Islammu itu menyenangkan bro, ku seneng liatnya. Kenapa? Saya tidak pernah takut ketika ketemu dengan orang-orang seperti ini. Maka ketika dia tanya sama saya, terakhir sebelum saya masuk Islam, coba terangkan kepada saya konsep keimanan itu seperti apa. Untungnya yang ditanya wong NU, jadi ngerti. Saya jawab cukup dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Kalau orang-orang non NU pasti tidak akan kenal dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Kenalnya mau nyun sewu paling ya Sahibul Fadilah wal Karomah Mbah Gogluliyah. Gogluliyah. Saya sampaikan kepada dia, mahwal iman ijmalan, iman secara global itu apa? Huwa anak taqida anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatin nuksani. Iman secara global itu apa? Meyakini bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya apa? Allah itu sempurna. Islam itu sempurna. Allah itu tidak punya kekurangan. Islam juga tidak hanya tidak punya kekurangan. Lah wong pinter kuwi takon. Kalau memang Allah itu sempurna, kalau memang Islam itu tidak ada kekurangan, kenapa hari ini ada ormas yang sok-sok membela Islam? Ayo, lak sing ditakoni kuwi lak memedasmu to kuwi. Saya bilang saya tidak setuju dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau dia merasa membela Islam, berarti sang pembela lebih hebat daripada yang dibela. Nyuwun saya ulah kowe iki sapa kok mbela Islam? Cangkemmu nur-nur. Kan ora mungkin. Lagu mbela tukang son ki lumrah, soale sone boso aku apik. Kuwi tak bela. Ini harus mendapatkan pembelaan, ngono ya udat-udut ta cangkeme. Maka disinilah saya pengen Bapak Ibu di Bajang Melara ini mengajarkan Islam kepada anaknya, karena ini di Rodotul Atfal, di Muslimat NU. Ajarkanlah Islam yang menyenangkan kepada anak-anakmu. Ajarkan Islam yang penuh keramahan, karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Yang hari ini kiai-kiai NU, orang-orang NU dibenturkan antara rahmatan lil alamin dengan Islam Nusantara. Yang mereka gagal paham mengatakan apa? Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Yang ada itu rahmatan lil alamin, tidak ada Islam Nusantara. Gagal paham. Halal bil halal ini rono dengan Arab Saudi. Dibuat di Indonesia. Bahasa Arab yang hanya dipakai di Indonesia. Dan itu merupakan produk Islam Nusantara. Halal bil bid'ah, dolalah, sesat. Wong ora ana dasare. Lah maca Quran ning duwe kuburan aku ngerti dasare. Aku kiai kok. Padake emange gendruwo. Ape dikareti. Persoalannya itu bukan di Islam Nusantaranya, Mas. Tetapi apa? NO-nya. Maka kemarin saya diundang di Mabes Polri, saya bilang, kalau cuma aksi bela calon presiden, itu akan segera selesai secepatnya. Setelah keputusan MK, pasti selesai. Sudah insya Allah bisa menerima semuanya. Amin. Tetapi kalau persoalannya mereka pengen mengagungkan konsep khilafah, setelah pilpres selesai, tetap tidak akan selesai. Karena berkaitan dengan isme, dengan faham. HTI secara organisasi sudah dibubarkan oleh negara. Tetapi nyuwun sewu, embrionya, orang-orangnya, ajarannya sampai hari ini masih tersebar luaskan di Indonesia. Maka saya bilang, tugas ini berat bagi orang NU. Kalau cuma soal capres 28 Juni saya yakin berakhir. Tapi nyuwun sewu, kalau berkaitan dengan konsep khilafah, mereka pengen mengatakan demokrasi Indonesia yang merupakan demokrasi Pancasila gagal. Buktinya apa? Pemilu penuh dengan kecurangan. Maka akan ada mosi tidak percaya dengan Pancasila. Tidak percaya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sehingga akan mengatakan Pancasila sudah tidak layak untuk Indonesia. Harus dengan diganti dengan sistem khilafah. Saya berpikir tidak hanya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Indonesia nyaman. Wong wakili NU, Pak Jokowi yo NU. Tapi yang perlu kita pikir Indonesia ke depan. Kalau sampai kemudian sistem khilafah berdiri di Indonesia. Nyuwun sewu, apa sampean ra mikir wong-wong kaya Tengku Zulkarnain ning istana negara. Wong-wong kaya Gus Dur mleba-mlebu ning istana negara. Ini kan bahaya. Makanya nyuwun sewu, saya tidak rela ketika Indonesia mohon maaf yang hari ini nyaman dengan Pancasila mereka mau merubah dengan sistem HTI, dengan sistem khilafah. Kula tak takon, hal-hal seperti ini jenengan ikhlas napa kudu dilawan? Dilawan. Eh Banser, wani apa ora kowe le? Aja kaya tukang son ning ngahingi. Iki panitiane pekok, aku ning kene wedangi ning kene ngombene kepiye? Kadawen bro dok kirene. Kowe rene yo malah ngahingi. Eh, go rene. Wedangi wae, wong wis ana mejane kok. Ya Allah jerawate gedhe. Iki kambil ora degan. Kambil degan kok kaya ngene. Gila ya mulai siletku kreminen iki. Maka saya dikasih tugas. Kebetulan saya di NU sebagai wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Maka saya punya kepentingan untuk mendakwahkan ini. Yang menjadi soal itu bukan rahmatan lil alamin bertentangan dengan Islam Nusantara, enggak, Le. Tetapi apa? Karena kebetulan Islam Nusantara itu diproduksi oleh Nahdlatul Ulama. Sementara mereka itu menganggap yang menghalangi khilafah bisa berdiri di Indonesia itu yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU hari ini yang paling mati-matian mempertahankan Indonesia dengan ideologi Pancasilanya. Siapa? Tetap Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana kemudian cara mereka menghancurkan NU? Pertama kali mereka tidak akan menghancurkan Indonesia. Karena mereka tahu pengen menghancurkan Indonesia caranya adalah dengan menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Gampang. Kiai sama kiai diadu. Fitnah sini, fitnah sana. Politiknya belah bambu. Yang satu diinjek, yang satu diangkat. Sudah mulai terjadi di mana-mana. Kiai didu. Habib didu karo Habib. Gus didu karo Gus. Makanya nyuwun sewu, Anda boleh senang dengan kiai, tapi jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Anda boleh senang dengan habaib, tapi tidak boleh membanding-bandingkan habaib. Aku senang karo Habib, pikir ra senang karo Habib kae. Niki nyuwun sewu, kalau habaib sama habaib sudah bertengkar, kiai dengan kiai sudah bermusuhan, maka lambat laun NU akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena yang memperkuat Nahdlatul Ulama niku kiai kalih Habib. Bahan serasopan lewat ngarepe kiai unggal-undul. Oh, kebelet nguyuh rawopo. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka lak berbicara niki dan saya waras. Mbok kula lara kaya ngapa kula belani pati. Kenapa? Karena ini berkait dengan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Sing gagal iki. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kemudian Islam yang nampak di Indonesia itu Islam yang menakutkan. Sementara ajaran Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara itu menyenangkan. Loh, Islam Nusantara niku napa to, Gus? Yo gampang mawon kok. Halal bil halal sawalan niki lak merupakan pengejawantahan aplikasi dari firman Allah wal afina anin nas. Maafkanlah sesama, memberikan maaf kepada manusia, sesama manusia. Bentuknya apa? Halal bil halal. Bentuknya apa? Sawalan karena terjadi di bulan Sawal. Lah orang hari ini nyuwun sewu mengdelok wadah orang delok isi. Wadahe memang tidak pernah ada di zaman Kanjeng Nabi, tapi isine niku dawuhe Kanjeng Nabi, wadahe sawalan isine silaturahmi. Silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Kanjeng Nabi dawuh layat khul jannata qotiun, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sing gelem silaturahmi, siji didawake umure, loro digampangke rezekine, mulih dilunaske utange. Utangmu akeh. Ora usah ngaku wis ketok. Wong soal rupamu kaya kotak infak. Aja mak delok wadahe. Ikilah tak delok wadahe, aku ora kolu wong kambil kok. Kan aku njaluke degan. Orang kan hari ini mau ndelok wadah tok, kayak kemarin Masjid Baitu Sofar di Bandung, gara-gara ada segitiga. Orang-orang yang keras mengatakan ini masjidnya dajjal, haram sholat di dalamnya. Segitiga Illuminati. Wah, maka saya sekarang kemana-mana jarang pakai sempak. Karena kan sempak segitiga. Saya khawatir dirazia, razia Illuminati. Langsung bayangke, masa Gus Miftah ra sempakan kene. Gandul matamu reng. Niki lho. Dan kebodohan-kebodohan ini terjadi kenapa? Karena kurangnya ilmu, karena tidak pernah ngaji, sementara semangat Islamnya begitu tinggi. Bahasa saya yang familiar apa? NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Contohnya siapa? Iki. Orang awak iblas. Monggo liwat meleh Pak, monggo. Lah wong cara kitab taklim niku, wong ngaji niku. Wa alla yamudarrij, janganlah kamu menclonjorkan kaki di depan kiai. Kuwi ora oleh. Iki malah wirawiri. Dancuk, dancuk aku. Wong nyelonjorke tungkae ora oleh malah wirawiri. Jangan-jangan Illuminati. Saya ditanya, boleh Gus sholat masjidnya Baitul Shofar yang ada segitiganya, sah apa enggak? Sah. Lah soalnya apa? Al-ardu kulluha masjidun, dawuh Kanjeng Nabi. Semua bumi, semua tanah itu masjid. Artinya masjid itu apa? Tempat sujud. Ilal makbarah wal hamam, kecuali kuburan dan toilet. Artinya apa? Dimanapun sholat itu sah. Kenapa kemudian gara-gara sholat di masjid ada segitiganya dianggap haram? Ya aku mau loh. Adulannya kurang aduh, aku mau loh. Turunnya kurang bengi. Kancane kurang oke. Kok ini kurang kental. Degane ketuan. Ora percaya, ngono. Oh. Iki diparute kena kok. Ora percaya, parute nganggo cangkeme tukang son. Mesti tenang. Semangatnya tinggi tapi enggak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya Islamnya menakutkan, Pak. Makanya begitu Deddy Corbuzier masuk Islam dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Wus, diprotes macam-macam. Coba maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Walah macam-macam nih kok. Itu sholatnya salah. Sholat kok tangannya seperti itu. Wong ora tau ngaji kok. Sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa toh? Sunnah apa wajib? Sunnah. Mergo sunnah sedekapnya masing-masing. Lah cara tuntunannya Kanjeng Nabi sunnah ini ku di bawah dada di atas pusat ngisor dada dhuwur udel. Tangan tengen gegem tangan kiwa. Center plek. Kemarin udah di korupsi gimana? Ya ora apa-apa wong sunah kok. Wong nyatane bentuke wong sedekep macam-macam kok. Salat subuh kademen. Allah. Ana apa ora? Enten. Ha ana. Dolanmu kurang adoh kok. Ku mesti mbokne tukang son iki. Kademen. Bulan poso awan-awan Ramadan, wetenge loro. Allah. Ana apa ora? Ana. Alhamdulillah. Sing dhuwur banget ya ana. Allah. SPP anake rung dibayar, mesake. Sing ngisor banget ya ana. Allah. Sinten niku? Flu burung. Oh kadang-kadang ki enten Mbak. Salat di tangane diputer-puter ramung-ramung. Allah. Iki ngopo? Ana apa ora le? Ana macam-macam. Aku ngemeng pengamat e padake. Wong sing takbir kaya nyegat bis kota e ana. Allah. Ngopo? Iya. Iya. Kayak capek SHT gitu. Itu kan sunnah. Ngono dikritik macam-macam nih kok. Kulo ngajari Fatihah teng bandara niku ajeng mangkat teng ngene Pak Kiai Ma'ruf aja numpak pesawat Dedi bilang, "Gus, surat Fatihah itu apa toh kok familiar banget?" Ya wis tak ajari. Lah kula niku ngajari Dedi Corbuzier Fatihah sing fasih. Kuwi lak malah tambah botak ndase. Wong urung maca wis botak apa meneh tak ajari sing fasih. Maka saya ajarkan yang sederhana saja, sing penting dhek apal. Dan iso diprotes, Miftahange maca Quran ra fasih. Ngajari dadi korbuser ora bener. Ya masa aku ngajari Fatihah dadi korbuser kaya imam sing difasih-fasih kae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, melandase ucul to kuwi. Loh, lanjenengan akhirnya takon kali kulo, kenapa kok kemudian dakwanya Gus Miftah itu bisa diterima di mana-mana? Karena yang saya gunakan satu metode dari Kanjeng Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kulo ngaji kalian jenengan bahasane ya beda lah kulo ngaji karo lonte. Kan ora mungkin padha, Dan. Napa? Ngomong lonte fase. Lah ya cetak aku ngerti ilmu tajwid kok. Saya ketika berbicara dengan Deddy Corbuzier, bahasa saya juga beda dengan ketika saya berbicara dengan jenengan. Dengan anak kafe beda lagi. Dengan mbak-mbak begengge, ya beda meneh. Tapi nyuwun sewu, bahasa yang saya sampaikan tidak pernah saya menghakimi. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Persoalane niku, maka mbak-mbak niku ya nyuwun sewu lak kula ngaji kalih mbak-mbak teng Sarkem ya ora ngomong para lonte yang terhormat no ya ora. Enggak mungkin. Tetep bahasa kula halus. Lho, pala begengke rahimakumullah. Ya piye cah cangkeme iki lucu banget iki. Mosok para begengke rahimakumullah iki anyar ya anyar. Ayo wingi kula teng Tegal, Pak. Kan kula bahasa ngapak ya kan sing mboten paham dididik iso tapi kan mboten paham kabeh. Lah ning kene aran lonte apa? Dodolan telembuk. Oh, telembuk tok. Oh, ketoke mantan iki ketok iki. Jadi nyuwun sewu. Ini bagi adik-adik yang punya keinginan pengen menjadi pendakwah kayak Gus Miftah. Coba dilihat. Di mana kemudian bahasa-bahasa itu kok bisa diterima oleh jamaah. Maka ingat semua nabi itu diutus dengan lisan kaumnya. Supaya gampang menyesuaikan secara psikologis. Saya ngaji dengan mbak-mbak di karaoke. Saya enggak pernah berbicara sing bahasane angel-angel. Maka ketika mereka bertanya apakah benar menurut Rasulullah hadisnya yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya bilang benar. Mereka bertanya, bagaimana dengan kami yang di sini setiap hari mabuk? Ayo, lak cara wong atau sangkemi. Sholat mulai ditompo. Ah, malah dibalangi botol ndase. Lak kula mboten. Bagaimana kami mensikapi hadis ini? Sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari. Kula jawab, ya mohon maaf bro. Itu hadisnya orang normal sementara kalian abnormal. Lah nunggu ora mabuk salate kapan? Kaya mbak-mbak Sarkem, Gus, kula dalu niku nglonte, napa lak subuh kula angsal salat subuh. Oleh, ora apa-apa, luwe apik bengi nglonte isuk subuhan. Daripada nglonte belas ora subuhan. Jadi urep mungkin nyeneng kayak ngelonte subuhan, ngelonte subuhan, ngelonte subuhan. Loh, saya dikritik Pak, berarti Gus Miftah melegalkan perlu, bukan melegalkan. Kan nak coro bahasa nih, nusul fikir nuku napa, akhofu doruren. Sing luwe ringan dorurote, yo kue kerjomu kaya ngono, aja mau tinggal ke sholate. Maksiat sholat, maksiat sholat, maksiat sholat. Kalau kamu tidak mau berhenti meninggalkan maksiat, jangan berhenti meninggalkan sholat. Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat. STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Tugasmu kuwi nduk, napa Gus? Tugasmu kuwi siji. Piye carane malaikatmu medase? Lho, kan ngoten, Dan. Wong nyatane mereka saya tanya, selama ini kalian pengajian sama Abah, apa yang kalian rasakan? Kadang-kadang saya malu, Bah. Kenapa, Nduk? Pagi hari ketika saya terima tamu, lagi kumpul sama tamu, belum selesai mendengar adzan subuh, hayalah sholat, terus saya galau, Bah. Kalau terus pripun, saya minta pending sama tamu, subhanallah, leren dhisik ya mas, ngenteni rampung adzan, malah begenggek rahimakumullah lele. Makanya yang saya lakukan ini berat. Pak Kiai mriki rasa melu-melu, Pak. Aku khawatir apakmu ora balik meneh. Inilah makna rahmatan lil alamin. Yang oleh orang Eno rahmatan lil alamin itu diterjemahkan ke dalam Islam Nusantara. Tawene contoh meneh umpamane. Bentuk Islam Nusantara niku. Perintah Al-Qur'an udzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ingatlah Allah. Bagaimana orang-orang NU mengejawantakan kalimat dikir ini, dibuatlah mujahadahan, dibuatlah istighosahan, dibuatlah tahlilan, dibuatkanlah dikiran. Itu hanya ada di Indonesia. Perintahnya Kanjeng Nabi silaturahmi, bentuk ewang NU apa? Sungkeman. Itu hanya ada di Indonesia, bro. Ayo, ibu-ibu mriki, setahun jenengan sungkem kali bojone ping pinten? Setahun sekali. Napa malah blas? Halah, sing mok lakon iki sungkeman apa salaman? Salaman. Bojomu nembe lungguh awakmu teko, Pak. Kosong-kosong ya, Pak. Kok yo ngono kok sungkeman. Beda sungkeman kali salaman iku beda, Bu. Sungkeman iku sing lanang dilungguhke. Sing wedok laku dodok. Bojo kula sungkeman kali kula setengah jam nangis mbegugup. Aku seneng mesti bojoku nangis mergo kelingan dosa. Kowe kelingan dosa? Lah mboten. Lah ngapa kok nangis sikil kula kepidak matamu. Ini perintahnya perintah Rasulullah, perintah Al-Qur'an, tapi aplikasinya menggunakan standarnya orang NU. Sing ngelak teng mriki niki. Ora kok saiki apa-apa ora oleh ngoten niku wau. Wow. Apa le sing sering tak omongke kae? Tahlil, oleh. Tahlilan, ora oleh. Selawat, oleh. Selawatan, ora oleh. Yasin, oleh. Yasinan, ora oleh. Lah, yo bahaya kok sarung, oleh. Sarungan, ora oleh. Sempak, oleh. Sempakan, ora oleh. Kotang, oleh. Kotangan, ora oleh. Ya gondal gandul. Tak takon, apa bedane kotang karo kotangan? Kotang kuwi rong dinggo. Lah wis dinggo jenenge kotangan. Sarung kuwi rong dinggo. Lah wis dinggo jenenge sarungan. Yasin kuwi rong diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasinan. Selawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Kelon ki rung lakoni, lha wis nglakoni jenenge kelona. Lho, malah wayah. Wayahe, wayahe, tak jawab cangkemmu, cangkemmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Seluku, seluku batok, batoki. Siromo menyang Solo leolei seluku seluku batok batoi siromo menyang Solo leolei payung muda jasing banter. Majendit lolo lolo ba wong mati ora yen obah mateni bocah yen urip kole duit. Kowe kene-kene nyari ibadah apa golek duit? Yen obah mateni bocah yen urip ayo begenggek rungono kupingmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi adada ma fi ilminah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi adada ma fi ilminah. Salatan daiatan bidah Nabi Muhammad. Padahal ini perintahnya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cara Islam Nusantara wujudnya nopo solawatan, bentuknya nopo terbangan, bentuknya nopo hadrawan. Cara ponorogo jenengi nopo kompangan. Boleh? Bapakmu penerbang ya? Ora pesawat, kompang kuwi. Bentuknya niku. Maka disinilah pentingnya jenengan ngelebok ke anak-anak teng pendidikan yang berkarakteristik Nahdlatul Ulama. Pendidikan yang berkarakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo nganti wong tuwane NU sesuk mati ora didongake karo anak putune. Soale napa? Salah pendidikane. Kenapa saya meyakini pendidikan orang NU itu baik? Karena sanad keilmuan kiai-kiai NU niku mesti bersambung bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Adalah kula takoni Gus Miftah, ilmune dunia malam itu dari mana toh? Ana sejarahe. Kula berguru kepada Gus Mi, Kiai Hamim Jazuli. Kiai Hamim Jazuli duwe guru jenenge Mbah Dalhar. Magelang. Mbah Dalhar niki duwe guru jenenge sapa? Nabi Khidir alaihi salam. Jadi zaman Gusmi ini ku ngaji ngini Mbah Dalhar, tabarukan ini ku ngeresi sandalin Mbah Dalhar. Satu malam sandalin ini ku dobel loro. Kali Gusmi diresi kabeh. Lajeng nyuwun sewu Gusmi mbatin ini sandalin sopo kok podo karo sandalin guruku. Dinteni nganti jam loro bengi orang metu, meh subuh tamune metu Gusmi pun sare. Begitu doyak mungkin tok boyok tanglet kali Mbah Dalhar. Mbah, wau dalu tamune jenengan sinten kok sandale podo karo panjenengan. Oh mambengi ke tamuku Nabi Khidir alaihi salam. Dadilah durut songkon duur Mbah Dalhar nyuwun sewu. Nabi Khidir duwe murid jenenge Mbah Dalhar. Mbah Dalhar duwe murid jenenge Gusmi. Gusmi duwe murid jenenge Miftah. Loh berarti ilmuku nyambung sampai Nabi Khidir bro. Padake mila aku ketemu begengge aku ora ngaceng ana ilmune. Ngerti ilmune kok Bu. Apa Gus Miftah ora pengen? Ya pengen. Piye le? Ya ngempet. Piye kok ngacengan? Ora mungkin. Wong kula niku lak ngaji Pak Kaposek. Wah, mbak-mbak ini kroke sak meniki lho. Ora sak meni iki. Kula lungguh ning kursi mbak ini ngisor wonten iki. Malah ora dibuka-bukake kok. Gus. Biasa Pak kula. Kula ndelok ya titik. Lho. Apa aku ki malaikat? Karena kan memang indahnya manusia itu di situ, Bu. Malaikat kuwi duwe iman, setan kuwi duwe nafsu. Lah menungso kuwi duwe iman duwe nafsu. Mila kala-kala menungso kaya malaikat, kala-kala kaya setan. Nah. Malaikat ku sifatnya apa? Bener terus. Setan ku sifatnya apa? Salah terus. Mila bapak nyuwun sewu, kok ibu-ibu pengen bojone bener terus gampang rabi yo karo malaikat. Apa meneh Izrail ra tau salah. Tapi lah bapak-bapak nyuwun sewu kok bojone salah terus aku curiga jangan-jangan bojomu setan. Loh, menungso kuwi kala-kala kaya malaikat kaya setan. Mila nyuwun sewu wancine pengajian yo pengajian, delok sing ayu, wow. Oleh ora popo, tapi awake dhewe kudu paham kapan ngerem, kapan ngegas. Iman kuwi rem, nafsu kuwi gas. Awakmu le pengen selamat lak ngajini dunia malam kaya aku kudu paham kapan ngerem, kapan ngegas. Ketemu bojo tak gas, ketemu londe ngerem. Kan ngoten, Dan. Orang kok diwalik ketemu bojone ngerem ketemu bengengge. Oke, cangkemmu mau. Kula kula Pak, lak kula tahan-tahan mawon, Pak. Wong kula niku mulih ngaji liwat kamare mbak-mbake nganggo anduk sakmene. Begitu kula liwat dandan karo rogo-rogo ngene iki ta. Aku ngomong, "Monggo Gus mampir." Ya Allah. Mampir ora, mampir ora, mampir. Waduh aku no. Ora mampir, ora mampir, ora. Arep mampir kok diperkosa. Ora mampir kok ketoke sembledot. Yo lah sekedar niku ya nyuwun sewu lah. Enggak mungkin saya mengatakan sama sekali tidak tertarik. Ora. Pak Kaposek tahu, londir yang saya open itu berapa? Hampir 700, Pak. Sing rego 200 munggah kuwi ana cah 250. Sing 100 munggah kelasnya bureng kuwi ta. Ku yo cah 300 ana. Maka disinilah kita harus bangga dengan pendidikan NU, dengan pendidikan berkarakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena karakteristiknya menyenangkan. Kalau Anda lihat coba, kiai-kiai NU ini rata-rata menyenangkan, Pak. Orang sepaneng ngaji niki nyenengke. Soalnya napa sing didelok ya wong-wong sing nyenengke. Apa rumasane Kanjeng Nabi niku mboten guyon, mbok guyon sak modare. Sahabate Kanjeng Nabi niku jenenge Nuaiman. Kanjeng Nabi mon diapusi kok karo Nuaiman. Lah piye ora? Kanjeng Nabi niku esuk-esuk Nuaiman teko nggo bakul panganan. Kanjeng Nabi monggo dahar. Ayo, Kanjeng Nabi dahar kathah niku. Begitu rampung mangan, Nuaiman lunga. Kanjeng Nabi takon, "Nuaiman, kowe iki nggo bakul panganan kok rampung mangan malah lunga iki kepiye?" Apa jawaban Nuaiman? "Mosok apa ya pantes kawula kok mbayari Kanjeng Nabi?" Dan ini biasa, Pak. Makanya kalau jenengan takon kenapa kiai-kiai NU dakwahnya seperti itu, ono dasare. Ono lucu meneh, zaman Kanjeng Nabi mun sedo khalifahe Sayyidina Utsman, Nuaiman iki tasih urip. Ono wong buta mlebu masjid pengen nguyuh golek kamar mandi, ketemu Nuaiman. "Aku pengen nguyuh kamar mandine ngendi yo?" "Kono kae lho, didudokke karo Nuaiman. Mboten teng kamar mandi tapi teng imaman salat." Akhirnya wong wutone niki nguyuh ning imaman salat, dibengoke karo jamaah. "Heh, kowe ngapa? Nguyuh." "Lah kok ning imaman jarene kamar mandi kan aku wuto. Sing nonton aku mau sapa?" "Nuaiman." "Oh, kurang ajar. Lah ketemu Nuaiman tak gebuk ndase." Ngalor ngidul goleki Nuaiman, delalah ketemu karo Nuaiman, tapi mergo matane wuto ora iso ngerti lak niki Nuaiman. Nuaiman takon, "Kowe golek sapa?" "Nuaiman." "Yo tak terke, sing ngeterke yo Nuaiman niki wau." Delalah Sayyidina Utsman niku nembe salat sujud. Nuaiman ngomong, "Kowe pengen ngerti sing jenenge Nuaiman. Lah iki lho wonge ning ngarepmu didak-idak sirahe." Sampai guyone wong biyen iki kados-kados ngoten niku, Pak. Mila lan saniki ndelok kiai-kiai kaya Gus Dur, kaya Gus Mus. Niku nyok-nyok guyon. Niku ana dasare. Ora didik-didik takbir. Waduh, rasane kok medeni menah kok. Lha kuwi mau lelak nombong. Takbir, jawaban sami Allahu liman hamidah. Ono Rabbana walakal ham. Maka malam hari ini kula ngajak berdasar dari cerita Deddy Corbuzier masuk Islam niki wau. Ternyata dakwah yang bisa diterima itu adalah dakwah yang menyenangkan. Dakwah yang ramah bukan yang marah-marah. Dakwah yang menyejukkan bukan yang menakutkan. Mila wong NU kudu paham kalimat sersan, serius tapi santai. Ngono. Lah kula ngaji ning mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu, lah kula wis nangis, mbak-mbak PSK ora ana sing wani guyu. Kabeh yo nangis. Soale napa? Ana carane. Tapi nangis iki golek pangapurane pangeran, ora mergo ora diamplopi. Aku ning kene ora diamplopi ora apa-apa kok. Aku pengajian ora tau mikir amplop kok. Ora tau mikir isine. Ngapa aku mikir amplop? Soale napa? Sing mikir amplop niku panitia. Wayah ireng wayahe. Lha monggo sareng-sareng ndongake kula nyuwun Fatihah kagem dadi kerbuser sepindah, muga-muga islame istiqomah. Insyaallah kula sesuk bar keng Ponorogo tanggal Kamis niku kudune langsung bablas teng Blitar. Heh, kula ngomong napa? Iya maksudku dina Kamis kok. Aku ngomong apa? Ya men to cangkem-cangkemmu dhewe ngopo ae kowe? Ora urune cerewet nggih, begengge. Kudune dina Kamis niku kula langsung bablas teng Blitar. Tapi karena hari Jumat seminggu pas jadi korbuser itu masuk Islam, maka saya besok hari Jumat bareng Ponorogo langsung terbang Jakarta ajeng kula ajari Jumatan. Piye carane Jumatan sing bener? Ajeng sekalian tak buka katoke sunat apa durung. Delalah urung sunat, oh tak digawa ning mantri. Wah, alot kuwi. Ulet pokoknya ini. Eh? Cangkemmu reng-reng. Sunat kok dilelas. Oh, bengkel las kok iki ya. Nyuwun Fatihah sepindah. Muga-muga islame sedulur kula panjenengan Mas jadi korbuser menika insyaallah tansah istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Nggih, mbon ngoten kula ajeng pindah teng jenangan, eh. Oh iya melu meneh. Ya Allah, ya Allah. Nyuwun sewu, acarane monggo dilanjut, kula ajeng pindah teng jenangan, muga-muga kula panjenengan sami diparingi kasih sayang kalih pangeran. Muga-muga kanthi silaturahmi dalu menika insyaallah didawake umure, digampangke urusane, dilancarke rezekine. Amin Allahumma. Amin, amin. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung telasan putri para jamaah sedaya ingkang kula hormati, mekaten menggah mawito hasanah ingkang sampun dipun aturaken dening panjenengan Rama Yai Miftah Maulana Habibur Rahman menika ingkang mijil saking Sleman Ngayuk Jakarta, mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun sowan wonten mriki tansah pikantuk barokah saking panjenenganipun Gus Miftah Maulana. Lan acara demi acara menika sampun kita liwati sareng-sareng pramila semangga acara menika kita tutup sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wonten kirang langgung punjun pangapunten wa akhiron wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.